one and good family. Rasa dengki, cemburu, dan juga iri. Seperti musimnya datang, silih pergi. Waktu berjalan, yeah, media berubah. Bini jadi Tuhan, life is a beautiful ride. Tanpa batas kelas. Respect and unity for all of the forces. We're against the world. Baby, this is yeah. Your world. Aku dan kau yang terangkum dalam waktu. Telepon sederhana, yo, pijakan satu. Respect and unity. Can you feel me? For all people. Hey, apa perbedaan sama rata dalam roda kehidupan. Kita berdiri dalam dunia yang menawan. Hidup adalah pilihan. Yang kuat yang bertahan, yang lemah berantakan. Tanpa perbedaan sama rata dalam roda kehidupan. Kita berdiri dalam dunia yang menawan. Hidup adalah pilihan. Yang kuat yang bertahan, yang lemah berantakan. Aku berikan respect untuk semua. Banyak cinta dan karya untuk semua. The U, the N, the A, the T, the Y. Lakukan sesuatu, yeah. Jangan santai, yeah. Make a move, make a move. Everybody make a move. Jump high and get down. Everybody make a move. Terus melaju walau tidak dapat. Racun setiap inci dalam detik yang terus berdetak. Yeah.